berhentilah sebelum terlambat. Kau terjerumus semakin jauh. Berdiri di pinggir kegelapan. Di sini di pancuran yang bening, coba basuh wajah dan jiwamu. Hendapkan hasrat dalam dada. Biarkan asmara tumbuh wajar, bersemi dan kembang selaras langkah. Tak perlu berebut tulang tanpa izin, sama dengan berebut kebodohan. Mengajakmu dalam ketegaran.